Itulah cinta telah bersemi di dalam hatiku, oh sayang. Berbunga-bunga dalam hatiku, aku bahagia memilikimu. Berbunga-bunga dalam hatiku, aku bahagia memilikimu. Itulah.